Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau, dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jemaah, kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibnu Nasir Asy-Sya'di rahimahullah. Pada pertemuan kita kemarin sudah kita baca penjelasan beliau rahimahullah tentang kaifiyatus shalah, tata cara salat. Kita sampai pada i'tidal. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa imam dan orang yang salat sendirian munfarid, dia membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Demikian juga makmum membaca yang seperti itu kecuali makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tidak membacanya hukumnya apa? Apakah haram ataukah apa? Makruh. Tidak membaca ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya membaca maka salatnya tidak batal, salatnya tidak rusak. Tidak mengapa. Qala thumma yukabbiru wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Kemudian dia bertakbir dan sujud di atas anggota badan yang tujuh. Al-qadamain wa rukbatain wal kaffain wal jabhati ma'al anf. Yaitu al-qadamain, dua kaki, ujung jari kaki, warukbatain, dua lutut, walkafain, dua telapak tangan, dan semuanya menghadap ke kiblat. Dua telapak tangan ketika sujud menghadap ke kiblat, ujung jarinya, lutut, kemudian dua ujung jari kaki itu juga menghadap ke kiblat. Wal jab'ah ma'a al-anf, dan dahi bersama hidung. Jadi kalau sujud, dahi dan hidungnya nempel di tempat sujud, nempel di tanah. Bukan dahinya saja yang nempel, tetapi dahi dan hidung nempel di tempat sujud. Mus'ab. Mana mus'ab? Anggota sujud tadi apa? Enggak tahu. Apa mobil? Nih. Sambil mendengarkan sambil nulis ya. Fadil, apa anggota sujud? Baru saya baca. Apa tadi, Gil? Di sini siapa? Daki, apa ki? ujung jari kaki dua, terus dua lutut, terus dua telapak tangan, terus dahi dan hidung menempel ya. Aska, kalau sujud yang nempel apanya? Tangan. Namamu Aska? Aska bukan? Nanti kalau dipanggil Aska gitu ya? Aska-Aska gitu. Apa yang nempel? Dahi dan ininya apa? Hidungnya nempel ya. Dahi dan hidung apa? Nempel. Khalwa yumakkinuha minal ard. Yumakkinuha tamkin, yaitu mantap. Ketika sujud itu sampai mantap, tenang. Di mana? Di tanah. Bukan belum nempel sudah diangkat, sampai tenang. Sampai tamkin. Wa yujafiha, dan apa? Yujafiha ulu alam, ini menjauhkannya ai apa? Siku jauh dari tanah, artinya sikunya tidak nempel tapi diangkat. Demikian juga siku jauh dari perut, tidak menempel di perut. Kecuali kalau tempatnya sempit, kecuali kalau tempatnya sempit, mungkin sholat berjamaah tempatnya sempit ya. Tapi kalau biasa ataupun sendirian maka dijauhkan. Wala yabsutu dhira'aihi imbisatul qalb, tidak membentangkan kedua apa lengannya seperti anjing membentangkan kakinya. Berarti apa? Menempel. Gimana kalau anjing? Menempel di tanah. Menempel apa? Di tanah. Lengannya, sikunya menempel di tanah. Udin, boleh enggak sujud dengan siku menempel di tanah? Enggak boleh, harus diangkat ya. Qala summa yarfa'u mukabbiran, kemudian bangkit dengan baca takbir. Wa yajlisu muftarisan, jalisan ala rijlih liyusra, kemudian duduk iftirash, dalam keadaan duduk di atas kaki yang kiri. Nasiban rijlahul yumna, menegakkan kaki yang kanan. Khalid, coba duduk iftirash bagaimana? Situ, biar kelihatan. Nah, menghadap ke sana coba. Pinter. Nah, kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Namanya duduk apa tadi? Khalid, ya Khalid. Akil, iftirash. Nah, santum. Qala muwajjihan asabi'ahu asabi'aha ilal qiblah, dalam keadaan menghadapkan jari jemarinya ke kiblat. Jari jemari apa ini? Ada apa Zakaria dengan mushaf? Mau push up? Kamu diam, tangannya diam semua. Nulis. Menghadap kemana? Ke kiblat. Jari apa ini? Jari kaki. Jari kakinya menghadap ke kiblat. Duduk iftirash dan jari jemarinya menghadap ke kiblat. Wassalatu julusuha kulluha iftirash, dan salat seluruh duduknya adalah iftirash. Maksudnya seluruh duduk apa ini? Nanti ada pengecualian. Illa fit tasyahudil akhir, kecuali tasyahud akhir. Fa innahu yambagi lahu an yatawarraq, maka sungguhnya seyogyanya bagi dia untuk duduk dengan tawarruq. Dari sini kita ketahui bahwa duduk di dalam salat ada berapa jenis, faiz apa itu iftirash dan tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Coba agak ke sana biar kelihatan, menghadap ke sana. Nah, gimana duduk tawarruk? Ya, duduk tawarruk ada berapa jenis, sudah Hasan? Pak Abbas, duduk tawarruk ada berapa jenis? Dua. Yang satu seperti apa? Ya. Menghadap ke sana. Biar yang lain tahu. Kalau menghadap ke sini enggak kelihatan soalnya. Ayo, jenis yang kedua bagaimana? Hah? Yo, belum selesai sudah duduk lagi. Gimana? Ayo. Hah? Lupa. Siapa yang ingat? Elias. Enggak ingat? Mas Yono. Siapa yang nyuruh ngomong? Yang nyuruh ngomong siapa? Kapan saya nyuruh ngomong? Saya suruh diam lah. Lah kok malah ngomong? Pilih berdiri, dijewer, apa duduk dengan bagus? Bagaimana? Siapa yang ingat Mas Fari? Duduk tawarruk? Mas Karjo? Tidak ingat? Muhammad? Haidar? Yang kakinya dimasukkan seperti tadi, tapi kakinya dimasukkan antara paha dengan betis. Ya, coba menghadap sana. Nah, pinter gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Asy'ibnu Utsaimin menyebutkan duduk tawarruk ada tiga macam. Yang ketiga, tapi yang begitu sambil olahraga ya, karena agak sakit yang seperti itu. Yang ketiga, Mas Yusuf, udah ingat? Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, yang kaki kanan ditidurkan. Kaki kanan tidur. Tidur yang kaki kanan, tidur ke sana. Nah, begitu. Itu juga tawarruk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tawarruk ya. Ada tiga model tadi. Nah, jadi duduk dalam sholat ada dua, tawarruk dan iftirash. Selain tasyahud akhir, kata beliau, duduknya apa? Selain tasyahud akhir, duduknya apa? Iftirash. Dan yang jelas di sini ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau tawarruk tasyahud akhir itu tawarruk, berarti sholat subuh tasyahudnya berapa? Satu, berarti duduknya tawarruk. Ini pendapatnya Imam Malik. Nah, di sana ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan duduknya semua iftirash, ada yang mengatakan semua duduknya tawarruk. Yang pertengahan Imam Ahmad ya, madhab Hambaliyah sebagaimana disebutkan di sini. Kesimpulannya, duduk dalam sholat ada dua jenis tersebut. Nah, beliau menjelaskan selain tasyahud akhir duduknya iftirash. Apakah duduk tasyahud awal ataukah duduk apa di antara dua sujud, ataukah duduk istirahat, duduk istirahat. Fa innahu yambaghi an yatawarraqa fa yaqudu 'alal ard wa yukhriju rijlahu al-yusra 'ala an yaminihi. Ini sebagaimana duduk tadi. Duduk tawarruk adalah apa? Duduk di atas tanah. Mengeluarkan kaki kirinya dari samping kanannya, mengeluarkan kaki kirinya, berdiri. Berdiri. Kamu apa? Kamu berdiri, menghadap sini, jangan menghadap sana. Masih lagi berdiri nanti. Nulis. Ayo nulis. Kemudian membaca wa yaqulu baina sajdatain, dan membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Bagaimana bacaan duduk di antara dua sujud, Fadil? Bacaan duduk di antara dua sujud. Ya kan sudah diterawang tadi, sudah begini, sudah kelihatan. Bagaimana bacaannya? Terus? Rabbighfirli. Doa yang lain, Rahmat. Tidak ada. Yang lain ini, Rabbighfirli warhamni, wahdini warzuqni wajburni. Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Warhamni dan berikan rahmat kepadaku, rahmati aku. Wahdini berikan petunjuk kepadaku. Warzuqni berikan rizki kepadaku. Wajburni, Allah alam apa makna wajburni? Ini doa duduk di antara dua sujud. Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana yang pertama. Mus'ab. Dalam satu rakaat ada berapa sujud? Ada dua, pinter ya. Tidak boleh ramai ya. Wa hakadha yaf'alu fi kulli raka'atin, dan demikian seorang melakukan di dalam setiap rakaat. Wa 'alaihi an yatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin wa ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin, dan wajib atas dia orang yang salat untuk tuma'ninah pada setiap bangkit ataupun khaf turun atau ruko atau sujud, berdiri dan duduk. Berdiri dengan tuma'ninah. Bangkit dari ruko dengan tuma'ninah. Mau ruko tuma'ninah. Ruko tuma'ninah. Sujud tuma'ninah. Duduk juga tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tenang atau khusyuk. Yang tuma'ninah termasuk apa, Akil, di dalam sholat? Yang keras, biar dengar saya. Apa ya tadi? Dengar. Rukun sholat. Artinya, orang yang sholat tapi tidak tuma'ninah, ya, seperti kebanyakan orang yang melaksanakan sholat Tarawih khususnya, ya, yang disebut dengan Masya Allah. Bagus nonton TV apa bagus tarawih? Pilih yang bagus apa yang jelek? Nanti berarti kamu di WC, enggak boleh pulang ya, kan pilih yang jelek. Ya, sholat tarawih ya. Ya. Tuma'ninah termasuk rukun dari rukun sholat. Seorang yang sholat tidak tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana kebanyakan para jamaah sholat tarawih. Maka bahasa mereka apa? Apa is bahasa mereka? Kul huwailik. Iya, biar cepat maksudnya. Setiap rakaat baca kul hu. Ya. Demikian juga bacanya cepat, berdiri juga cepat, rukuk juga cepat, iktidal cepat, sampai makmum tidak bisa mengikuti. Banyak yang seperti itu, ya, ya, sebagaimana kisah kemarin di kampung ya, biasanya sholatnya agak santai. Ketika ada tarling dari kecamatan, sholatnya cepat sehingga jamaahnya bingung. Belum baca, sudah diangkat, sampai ada yang tidak sholat. Sama ada yang tidak sholat. Kenapa? Nah, sholat sama tidak sama, akhirnya tidak sholat. Demikian juga kalau sholat tertinggal, tidak bisa mengikuti. Yang seperti itu, sholat seperti itu apa? Tidak sah. Kenapa? Tidak tuma'ninah. Tidak ada tuma'ninah. Bahasa kita tumaknya adalah tenang. Berdiri dengan tenang, rukuk dengan tenang, iktidal juga tenang. Walaupun minimal bacaannya satu kali itu dilakukan dengan tenang, dengan tumaknina. Summa yatasyahadu, setelah dapat dua rakaat kemudian tasyahud, fayakul, kemudian membaca attahiyatu lillah wassalawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, thumma ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hada attashahudul awal. Ini yang disebut dengan tasyahud awal, berarti sampai apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu tasyahud awal. Tsumma yaqumu, kemudian berdiri setelah tasyahud awal, kemudian berdiri. Tasyahud awal hukumnya apa, Haidar, di dalam salat? Wajib, wajib salat. Termasuk kewajiban apa? Salat. Artinya kalau lupa tidak tasyahud awal, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini wajib, wajib sholat. Summa yakumu ingkanat rubaiyatan au thulathiyatan wa usalli baqiyataha bil fatihati wahdaha. Kemudian bangkit jika dia itu sholat yang tiga rakaat, empat rakaat atau tiga rakaat, dan dia sholat sisa rakaat yang berikutnya dengan membaca al-fatihah saja. Wa in kana fi tasyahud alladhi yalihi salam qala, jika dia tasyahud yang diakhiri dengan salam, maka dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Salawat di dalam salat hukumnya apa, Muhammad? Salawat di dalam salat termasuk rukun salat. Doa sebelum salam hukumnya apa, Haidar? Ini loh doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Wajib, wajib salat. Itu semua harus dibaca. Wa yad'u bima ahabba, kemudian berdoa yang dia senangi. Tsumma yusallim, artinya selain doa itu dibolehkan bagi orang yang salat untuk berdoa dengan doa yang dia senangi. Lebih-lebih di masa ini, lebih-lebih di waktu ini, waktu puasa, di masa-masa kita sekarang ini, banyak berdoa, khususnya sebelum salam, mendoakan kebaikan untuk masyarakat kita, mendoakan kebaikan untuk negara kita, semoga dijaga dari huru-hara dan kerusakan. Tsumma yusallim, kemudian salam, wa yadhkurullaha bima warad, kemudian berzikir kepada Allah dengan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajami'ul waridi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat min fi'li wa qawli wa ta'limi wa irsyadi fa innahu dakhilun fi qawli sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, apakah itu perbuatan Nabi ataukah itu perkataan bacaan, ataukah pengajaran Nabi, ataukah itu bimbingan Nabi, maka apa? Itu masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa huwa ma'murun bihi amra ijabin aw istihbabin bihasabid dalalah. Maka dia diperintahkan. Ada yang diperintahkan dengan wajib, ada yang diperintahkan dengan sunnah. Apakah wajib ataukah sunnah? Keduanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan wajib ini sesuai dengan dalil, yang menunjukkan sunnah ini sesuai dengan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perbuatan salat atau tata cara salat hendaknya kita lakukan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk zikir setelah salat. Hendaknya kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mencontohkan berzikir dengan berjamaah. Nabi tidak mencontohkan berzikir dengan suara keras. Ya, suara keras di speaker tidak. Ya. Suara keras diangkat didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang di dekatnya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dicontohkan tidak boleh kita kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Ibadah asalnya adalah apa? Adalah haram, maka tidak boleh kita kerjakan kecuali setelah datangnya perintah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sisanya insyaallah kita baca pada kesempatan besok, kita selesaikan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanak hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.